إن الحمد لله نحمد تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita hidup di dunia tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Siapapun dia akan mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis telah bersabda sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihil Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وليس عليه خطيئة. Senantiasa ujian dan cobaan akan menyertai, akan menimpa seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Entah cobaan itu terkait dengan dirinya sendiri, diuji oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan hawa nafsunya, emosionalnya, kesombongannya, dan seterusnya. Terkait dengan pribadinya. Demikian pula diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui anaknya, melalui keturunannya, juga diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui hartanya, entah harta yang sedikit ataukah yang banyak. Masing-masing mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang laki-laki maupun mukmin yang perempuan. Hatta yalqallaha ta'ala, hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun, dikarenakan telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan adanya cobaan-cobaan yang ada di dunia yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seorang hamba diuji oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, bisa jadi itu sebagai tanda bahwa Allah Azza wa Jalla mencintainya. Di samping dosanya akan dihapus, dia akan bertemu, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Dalam hadis yang lainnya, baginda Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai sebuah masyarakat, suatu kaum, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan cobaan, ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha, waman sakhita falahu sukht. Maka siapa saja dari masyarakat, dari kaum tersebut yang ridha, menerima, menjalani, mampu bersabar menjalani ujian dan cobaan tersebut, falah ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan, kerelaan, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faman sakhita falahu sukht, siapa saja yang berkeluh kesah, siapa saja yang marah, siapa saja yang emosi, siapa saja yang tidak mampu bersabar dalam menjalani takdir dari Allah Azza wa Jalla berupa ujian dan cobaan tadi, maka dia akan mendapatkan murka, mendapatkan kemarahan, murka dari Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin jama'ah jumu'ah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa masing-masing kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi yang berbeda-beda, maka yang wajib dan harus bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk bersabar dalam menghadapinya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses, lulus dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wasalam juga bersabda, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengujinya, akan menimpakan cobaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekian ayat, sekian hadis, tentunya masih banyak yang menjelaskan kepada kita semua bahwa cobaan dan ujian akan menimpa seorang mukmin, akan menimpa seorang muslim selama dia masih hidup di muka bumi ini. Sehingga akhirnya, apakah mereka mampu bersabar di atasnya, apakah mereka lulus dalam menghadapi ujian tersebut, ataukah justru sebaliknya dia termasuk orang yang gagal dalam melewati sekian ujian dan cobaan. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jama'ah jumu'ah rahimakumullah. kesabaran yang sejati, kesabaran yang nyata, kesabaran yang sebenarnya, itu adalah pada awal pertama kali dia tertimpa musibah. Ketika pertama kali dia mendapatkan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di saat itu pula dia mampu bersabar. Menahan diri dari berbagai macam perkara, ucapan ataukah perbuatan. Ia akan mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Dia mampu menyabarkan diri. Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berarti dia sebagai orang yang sabar. Dia sebagai orang yang berhasil meraih kesabaran di awal pertama kali terkena musibah. Baginda Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, innama sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu, kesabaran yang sebenarnya itu adalah pada awal pertama kali seseorang terkena cobaan ataukah musibah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman yang isinya memberikan bimbingan, arahan kepada seorang muslim agar mereka mampu bersabar, agar mereka mampu bertahan ketika tertimpa musibah, tabah ketika mendapatkan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Demikian pula arahan dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, bahkan justru perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka juga semakin meningkatkan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Disebutkan oleh ahli tafsir ataukah sebagian dari ahli tafsir, jadi maksud isbiru pada ayat ini adalah sabar dari meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena butuh perjuangan ketika seorang meninggalkan kemaksiatan. Demikian pula butuh adanya kesabaran ketika meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wasabiru, dan musabarah pada ayat ini yang dimaksud adalah menyabarkan diri dalam beribadah, bertakwa, ataukah melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla juga butuh perjuangan. Maka butuh adanya musabarah, berusaha untuk menyabarkan diri. Warabitu, murabatah. Jadi maksud pada ayat ini adalah berusaha, berupaya untuk semakin meningkatkan amal kebaikan, amal soleh. Dengannya agar Allah Subhanahu wa taala semakin meninggikan derajatnya, memperbanyak pahala untuknya dan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian pada akhir ayat tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla ketika melaksanakan amal ibadah, dibangun di atas ilmu agama, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ketika meninggalkan kemaksiatan, juga dibangun di atas ilmu agama, serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimish shalah.